Palakuanna, Suho, Hondongam, Sapulo, Talu. Ilan indo juma diantio ke watu eta to'o, dempi sanakanaka nabi anna tunggu solana Saulus. Barnabas, Simeon indo sidio ammalota, Lucius to Kirene, anna Menahem sidipasiampai pi gubernur Herodes. Pisa watu, indo tau mahasa numpalaku kapenomba alangan dewata anna puasa, ia makadam penawa maseho nawa. Pasehian nak Barnabas sola Saulus, akalong ka tengkah ngampuha kupak tantuam. Puhai puasa anna mak sambayam, napakumbain pala nindu dua tau, mane na suai lekba. Si tuhu pesua na penawa maseho, mengkalam Barnabas anna Saulus, napasolai Yohanes, akala napamoloi, doko seleukia, manetah hui mak kapala lako Siprus. Sule lako salamis, umpak pakai bami batakadan na puang ala ta'alai lampak sambayangan na to Yahudi. Ia na sambai naulain do leutam, sule lako papos. Dioi, si tamu mesa to Yahudi, isa ngabar Yesus, mesa to maisa nisan tu sangai kalena nabi sapo nagai. Si solaleleng gubernur na leutan neta to'o, isa nga Sergius Paulus, mesa to manaha. Yang tambahin Barnabas sola Saulus indo gubernur, aka muhelo hinyi batakadan na puang ala ta'ala. Sapo indo to maisa nisam, isa nga Elimas situhu bahasa Yunani, ulamai tulak na Barnabas sola Saulus aka nawa. Dana matapai gubernur. Sapo indo Saulus batu dia Paulus, na ponnoim penawa maseho, ulio-lio bar Yesus, anna makadai nawa. O solana setam. Tuangga manipu, anna to simpogo liu kakadakia solong bali inggan na kamapiaan. Tak liu poko kalamon dan pasengko lalam malolo na dewata. Temo, petua iliman na dewata sulem tappaiko, na suhul lamen dari butako, sanaka dingin na latak kumuita mata allo. Ya buta sihan nindo tau, ka putu-putu umpeta ulon tete. Naitan nindo gubernur kadadeannya to'o, matapak sihan laku puang Yesus, aka mangamanya hinyi pepak guhuan dewata. Yang pelem papos Paulus sola-solana, lekba mak kepala laku perga dio Pamfilia. Sapo umpelennya solana Yohanes, anna mak pasule laku Yerusalem. Mengkalau dio perga, umpatahu pelawan na sule laku Antioquia dio Pisidia. Tapana allo katohuan ni, lekba untama pak sambajangan na to Yahudi, anna mokko ilaan. Tapana puha di batai lamai suha pepondongan na Musa anai lamai suha na hinggan na Nabi. Yosuan tau pe bapa ada ilam pak sambayangan lebak lako Paulus sola-solana na waam. Oha sola subum, maka dee laun tula kada pepakanan na laun palandak lako to Buddha, ya malan na umpalako. Ya kek dee umpalus, anna muake eliman na umpupeng kamak to Buddha, mane mak kadai na wa. O inggam wak to Israel, ana inggan na to mengkahyak langan puang ala ta'ala, pehingi manapa ya inde tulakku. Puang ala ta'ala to tape nombai inggan tak to Israel, puham pilih nene to tapo nene, ana napa kembea watun na ana toh hidio lembana Mesir, Mesihuhu. Sola kuasa palak limanna na tete mesuni lamai Mesir. Apa pulau tahun na nolaan puang ala ta'ala usak bahasan panggawan na nene to tapo nene diopo yallasam. Tapana puha umpempak dean nisin na pitu kahajaan di lembanah Kanaan, ya na tawa-tawa ami indolita lamendadi manakna nene totapo nene. Inggan na kahakahaya to'o umbai apa hatu 50 tahun na nolaam. Ya puhai, na demi puang ala ta'ala tomah hotto si solo-solo mak takka sulelako watunna Nabi Samuel. Mane umpelawi mesa tomahaja lambi nabeem puang ala ta'ala Saul anak nakis pesuun na Benyamin. Apa pulau tahun na mak pahenta. Tapana na alai puang ala ta'ala Saul, yang tuho polen Daud lamenda di tomahaja. Anna diona Daud mak kada puang ala ta'ala nawa, Daud anak na Isai, kupe mapiaan na kalayam pole umpalako pa elokku. Anna situhu pak dandian na puang ala ta'ala pesuun na Daud na akak mendadi tome pasalama ilanala alakna to Israel, yan to puang Yesus. Tapi sule puang Yesus anna puhan na pokada Yohanes laku inggana to Israel nawa, tihokongannya inggana kasalaammu, amu beho ya kalemu ditedo. tapana la supi pengkahangan na Yohanes, ya si makka dan nawa. Takau indo si usanga topuha dilantik lame pasalama, akamane la sulehi ia ibundingku. Annamoy la kubukkayan pekaput sapatunna tala sihatanna. Dadi o ingganna kuak sola suwungku, susi pes suwunna Abraham, teen to mengkahyak duka langan puang ala ta'ala, dipalambi ingkiak kahebah kasalamasam. Aka isinna Yerusalem sola ingganna to pebawanna, tak naisan noa puang Yesus untuo to mepasalama. Tak toy napahang kalembasanna tulakna ingganna nabi, indo si dibataliu kelambi o nalo katohoam. Napolalan nilan indo mualaikat tuan nanam pepepatei puang Yesus, nongye ingganna itulakna ingganna nabi. Moyan natai den nalambi kahakahala napolalan numpatei, sapok na pelalusial lako Pilatus anamala dipatei. Tapana puha ungganna indo to puha tisuha diona puang Yesus, ya napatuhum miau mekajusi tambem, ananapatamai lokko. Sapok napati bangos sule puang ala ta'ala diomayalak na tomate, anna sana kanaka pialona nola asimpak paitaan kalena lako ingganna tontuhui, mengkalau diu Galilea sule langan Yerusalem. Anayanto mendari sakbinna lakoto Israel. Dadi temo kitu lasam mokwa kaheba katila lasam, pak dandian na puang ala ta'ala lako nene totapo nene, nagan nail lako kita ak pesuunna, akumpati bangom mi puang Yesus diomayan lakna tomate. Umba susi batakadan na puang ala ta'ala tisuha ila suha pampujan na Daud kaduan na nawa, ikon tu anakku, mengkalawal lo temo, kupamakaleso, kaun tu ambemu. Puha napati bangom puang ala ta'ala diomayan lakna tomate, ana taulah napabai la mulai pole kamateam, umba susi puha natula nawa, inggan napak tambak masehoku, tomala dikatapai, laku bengko duka umba susi wali kubeen Daud. Ana nawa duka Daud ilam pampujas sengakna, tak lampabai, tomasehomu labosi baba. Sapok Daud ia puhan nampalako pailok na puang ala ta'ala, ia maten nana dipadio yampe na nene tonapo nene, anna awana bosi baba ia. Sapok puang Yesus ia topuha napati bangom puang ala ta'ala, taya bosi. Dadi pahalu ak musan ningganna kuak sula suwungku, ia anna male dipakahebai kuak diona kaampungan na dosa, aka pengkahana puang Yesus. Aka menna-mennam katapai puang Yesus, lalapak diomai ingganna dosa. Anu tak dela dilambi susi, kela mengganda ilani tau pepandongan na Musa. Dadi anda imanapa yang detulakku, majaga kuak dana dadi lako kalemua indo puha napokada nabi illa suha nanawa, petua ya inggammu toman tele-tele. Lapilla ko amu mane mate, aka kupogau mesa pengkahangan nila wattu mongeyak tuwo temo. Sapok tak sian nak long katapai, muila den tau untulasang kuak. Tapana la mesubum Barnabas sola Paulus, napelaun tabuda nawa. Kelamala namak tulak pole pa kuak, kelambion nalo katohoan. Ya soho imak sambajam, buda to Yahudi anna to mentama piadasan na to Yahudi, to mengkahek langyan puang ala ta'ala, untuhu Paulus sola Barnabas, na pulalan na pak buhu anna napakahik di, anna malaton tali muanda ipak kamasena puang ala ta'ala. Tapana lambik pole ya loka tohoan, sadi tasuliasan ni sinen do kota mak hempum, lang pehingi ibat takada devata. Sapok netan na to Yahudi into to buda, ya tak dem pada sakem buhu, lambik na telle na nabahoy indo tulak na Paulus dio na puang Yesus. Sapok pono kabahaniam, mak kada Paulus sola Barnabas nawa. Aka innai koh ya ikola dipayoloa lampehingi inde batakadan na puang ala ta'ala, sapok moka hako untahimai mato-mato muwa'a, takkan kami lasihatan untahima katua sule lako salako lakona. Yantuan na menggihi lakong kan tau tayan na to Yahudi, akan wangkan dewata, puha kuak kutuho lamenda di balo lako inggan na tau tayan na to Yahudi, anna mala kuak umpak pakahebaang kasalamasa sule lako lili-lili nalino. Tapana na hingi inggan na indo tau tayan na to Yahudi indo tulak ya to'o, ya sangin tialay na wanna, anna umpak kasalai batakada dewata. Ya matapaasan pole inggan na tau, to puha na tuho puang ala ta'ala, laung tahima katubuan sule lako salako lakona. Lambi tibalak keluak batakada dewata, ilam paluana lembaya to'o. Sapok to Yahudi ia, umpen tamatambu inggan na to kasalle lang kotaya to'o, so labainya to dianggak to mengkahek layan dewata. Napakende ahakna, anna malam dah ha Paulus sola Barnabas, anna nasuila umpele lembaya to'o. yang pempasyami lo sobek di bitik na Paulus sola Barnabas, akala menda ditanda laku indo tumtumpu pala i pepak guhana, manelek bay lako Iconium. Inggan na tumatapak di Antioquia, naponoy katilalasam, an napenawa Maseho.